بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita telah mempelajari, mengkaji rukun-rukun sholat yang ditetapkan oleh As-Sa'di rahimahullah, dan kesimpulan kita yang termasuk rukun takbiratul ihram, baca al-fatihah bagi imam dan orang yang sholat sendiri munfarid. Adapun makmum baca al-fatihah tidak rukun, bukan rukun, tetapi wajib secara mutlak. Ya, baca al-fatihah rukun pada setiap rakaat sholat bagi imam dan munfarid sholat sendiri. Adapun makmum baca al-fatihah bukan rukun, hanya wajib, wajib secara mutlak pada seluruh rakaat sholat, pada seluruh sholat, baik sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Yang berarti apabila imam atau munfarid sholat sendiri lupa baca al-fatihah, ya, tidak sah rakaat itu, tidak sah dan tidak ada al-fatihahnya. Baik, ya, dan tidak, jika tidak disusulkan diganti, atau diganti rakaat itu dengan rakaat berikutnya yang menjadikan pengganti posisinya ketika sadar pada rakaat berikutnya, dan sholat itu dilaksanakan dalam keadaan ada yang kurang al-fatihahnya, maka berarti tidak sah. Adapun makmum, karena wajib bukan rukun, nah, berarti apabila lupa baca al-fatihah di belakang imam, udzur, ya, karena hukumnya hanya wajib. Begitu pula jika tidak tahu hukum. Jika dia bukan masbuk, maka salam bersama imam, selesai. Apabila dia masbuk, ya, sementara ada rakaat yang dia lupa baca al-fatihah bersama imam ketika bermakmum, sementara dia masbuk, artinya setelah imam salam, dia menambah, dia menyempurnakan rakaat yang kurang, maka di sini, karena ada perkara wajib yang dia tinggalkan dengan sebab lupa, yaitu ketika bermakmum lupa baca al-fatihah, maka ketika dia sudah sholat sendiri, karena dia masbuk, ketika sholat sendiri menyempurnakan sholatnya, maka dia menutupi kekurangan itu dengan sujud sahwi. Itu jika dia masbuk. Nah, jika dia bukan masbuk, maka salam bersama imam dan termaafkan. Berikutnya salam, ya. Adapun tasyahud akhir yang rajih bukan rukun, ya, hanya wajib. Nah, kemudian As-Sa'di rahimahullah setelah menyebutkan rukun-rukun qawliyah, bacaan-bacaan yang merupakan rukun, kemudian mengatakan wabaki aqwali shalah wabaki af'aliha wabaki af'aliha, ya, dan selain itu gerakan-gerakan salat adalah rukun, ya, arkan fi'liyah wabaki af'aliha arkan fi'liyah. Selain itu gerakan-gerakan salat merupakan rukun. Naam, illa kecuali, kemudian disebutkan perkecualian itu. Jadi berarti gerakan-gerakan sholat, ya, selain yang disebutkan kemudian adalah rukun, arkan fi'liyah, rukun-rukun berupa, ya, yang bersifat gerakan, rukun-rukun yang bersifat gerakan. Apa saja? Nah, kita rangkum pertama. Berdiri. Yang berdiri. Yakni berdiri dalam mengerjakan takbiratul ihram. Berdiri dalam mengerjakan takbiratul ihram. Dan membaca surat Al-Fatihah serta surat setelahnya. Berdiri dalam mengerjakan takbiratul ihram dan dalam membaca surat Al-Fatihah serta surat setelahnya. Ini rukun. Ini pada sholat fardu, pada sholat wajib. Oleh karena itu hati-hati sebagaimana telah dipelajari pada sifat sholat, tata cara ketika masbuk, ya, bergabung bersama imam dalam keadaan imam sedang ruku, dan sampai karena terburu-buru kemudian melakukan takbiratul ihram sambil bergerak ruku sehingga takbiratul ihramnya jatuh, dilakukan dalam keadaan, ya, ruku, dalam keadaan mendekati ruku, sudah masuk dalam kategori ruku, tidak dalam keadaan berdiri karena buru-buru, maka tidak sah salat. Takbiratul ihram harus jadi berdiri dalam mengerjakan takbiratul ihram. Jadi berdiri tegak takbiratul ihram, ya, dengan melaksanakan sunnahnya itu mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, kemudian tangan diturunkan sambil bergerak ke ruku. Jangan dimampirkan sedekah, karena sedekah itu gerakan berdiri. Ya, sementara yang dilakukan ini oleh masbuk akan bergabung dengan imam hanya takbiratul ihram untuk masuk dalam sholat, untuk mengikat dirinya dengan sholat, karena ini rukun. Hanya itu yang dilakukan. Yang disunnahkan mengangkat kedua telapak tangan. Ya, hanya gerakan itu saja. Setelah itu langsung menurunkan tangan dan langsung bergerak ruku mengikuti imam. Nah, baik. Berdiri dalam membaca surat Al-Fatihah serta surat setelahnya. Ini pada salat fardu. Baik. Adapun pada salat sunnah, pada salat sunnah berdiri bukan rukun. Nah, sebelum lanjut, tadi ana menyinggung, ana kembali mengulang tadi ana menyinggung tentang cara masbuk, ya, terkait dengan rukun berdiri. Jadi takbiratul ihram dengan berdiri disertai sunnahnya tadi mengangkat kedua tangan. Setelah itu langsung menurunkan kedua tangan menuju ruku sambil bergerak menuju ruku sambil bertakbir, yaitu takbir intiqal. Takbir intiqal. Adapun ketika berdiri takbiratul ihram dengan sunnahnya mengangkat kedua tangan. Setelah selesai takbiratul ihram, tangan diturunkan dan langsung menuju ruku bersama tubuh, tidak dimampirkan bersedekat, sambil bergerak turun menuju ruku sambil bertakbir takbir peralihan Allahu Akbar. Itu caranya. Baik. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa berdiri adalah rukun itu pada sholat fardu dalam melakukan takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah dan surat setelahnya, adapun pada sholat sunnah berdiri bukan rukun. Berdiri bukan rukun sehingga sah bertakbir sambil duduk. Sholat sunnah dimulai dengan takbiratul ihram sambil duduk sah, dan mengerjakan sholat dengan cara duduk baca Al-Fatihah surat setelahnya sambil duduk sah. Nah, dan telah kita lewati, ya, pembahasan ini lengkap dengan dalilnya pada tata cara sholat. Yang kedua, gerakan kedua yang termasuk rukun, rukuk dengan tuma'ninah. Ya, rukuk dengan tuma'ninah. Yang ketiga, i'tidal dengan tuma'ninah. I'tidal dengan tuma'ninah. Yang keempat, sujud pertama dan sujud kedua dengan tumakninah. Sujud pertama dan sujud kedua dengan tumakninah. Yang kelima, duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Yang keenam, sebelum lanjut ke yang keenam, jadi ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud pertama dan kedua dengan tumakninah, duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Naam. Sebelum lanjut menjelaskan tentang makna tumakninah, ya, terkait dengan rukun berdiri tadi, khawatir kurang difahami, jadi berdiri di sini meliputi pelaksanaan ruku dengan berdiri, ya. Dan itu hal yang maklum, namun ditambahkan agar jelas. Ya, ini berdiri. Berdiri tadi rukun berdiri, ya, ini berdiri dalam mengerjakan takbiratul ihram, berdiri dalam membaca surat, ya, Al-Fatihah serta surat setelahnya. Dan pelaksanaan ruku dengan berdiri, artinya dengan menopang tubuh dengan kedua kaki pada salat fardu. Nah, adapun pada salat sunnah, sebagaimana halnya takbiratul ihram, baca Al-Fatihah dan seterusnya, boleh sambil duduk. Rukuknya juga boleh sambil duduk. Nah, ada beberapa salat fardu, maka mulai dari takbiratul ihram, baca Al-Fatihah sampai ruku harus sambil berdiri. Faham ya? Nah, adapun i'tidal jelas berdiri. Nah, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud pertama dan kedua dengan tumakninah, duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Setelah kita pelajari pada sifat sholat, bahwa tumakninah diperselisihkan kriterianya, ya, diperselisihkan kriterianya, dan yang terbaik sesuai dalil-dalil yang ada, yang didukung oleh makna dalil-dalil yang ada, kriterianya adalah diam sejenak, seminimal mungkin. Tenang. Ruku dengan tumakninah sampai tenang. Diam, tenang. Ya. Sejenak. Baik. Adapun seseorang ruku baru sampai balik lagi, tidak, baru saja tidak langsung sujud, jadi tidak menenangkan diri sejenak, maka itu tidak tumakninah namanya. Baik. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keenam, duduk menurut As-Sa'di rahimahullah, yang masuk dalam keterangan As-Sa'di di matan, yaitu yang termasuk rukun, gerakan rukun menurut As-Sa'di rahimahullah, duduk untuk tasyahud akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. Karena di atas pada rukun qauli, arkan qauliyah, bacaan yang termasuk rukun, As-Sa'di rahimahullah memasukkan tasyahud akhir sebagai rukun. Berarti duduknya, duduk untuk tasyahud akhir termasuk gerakan yang bersifat rukun menurut As-Sa'di rahimahullah. Tetapi yang rajih sama dengan pembahasan sebelumnya, tasyahud akhir yang rajih wajib bukan rukun, maka duduk untuk tasyahud akhir wajib dan bukan rukun. Kemudian yang ketujuh, duduk untuk salam. Duduk untuk salam, karena salam, ya, adalah rukun. Dan itu dilakukan dengan cara duduk setelah tasyahud akhir. Nah, salam dilakukan dengan duduk. Jadi duduk untuk salam gerakan yang termasuk rukun. Baik. Dalil tentang tumakninah pada rukun-rukun yang disebutkan di atas, poin kedua, ketiga, keempat, dan kelima, telah disebutkan pada matan oleh Sa'di rahimahullah, hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentang pria yang salah tata cara salatnya. Nah, dan Dalil yang lain untuk sebagian gerakan yang menunjukkan diwajibkannya tumakninah sebagai rukun, kalau kita lewati pada pembahasan tata cara sholat. Naam. Sisanya adalah wajib-wajib sholat, rukun-rukun sholat dalam bentuk ucapan dan gerakan sudah kita rangkum. Tersisa wajib-wajib sholat dan sunnah-sunnah sholat. Wajib-wajib sholat yang termasuk dalam kategori wajib dalam sholat, yang tergolong wajib dalam sholat menurut Sa'di rahimahullah, tasyahud awal dengan cara duduk. Tasyahud awal dengan cara duduk. Artinya tasyahud awal, bacaan tasyahud itu ya, dikerjakan dengan duduk. Jadi tasyahud bacaannya dan duduknya, duduk untuk tasyahud ya. Itu wajib. Karena duduk itu wasilah untuk tasyahud awal. Nah, ini madhab Hambali dan ini yang rajih sebagaimana telah kita lewati pada sifat salat. Kita tambahkan di sini, begitu pula tasyahud akhir. Begitu pula tasyahud akhir menurut pendapat yang kita rajihkan berbeda dengan pendapat As-Sa'di rahimahullah. Karena As-Sa'di di atas menggolongkan tasyahud akhir sebagai apa? Rukun. Nah, sementara kita merujukkan bahwa tasyahud akhir tidak sampai pada tingkatan rukun dengan dalil yang telah dikupas pada tata cara sholat. Puncaknya hanya wajib. Nah, jadi yang benar tasyahud awal, tasyahud akhir, ya, dua-duanya wajib. Nah, jadi tasyahud awal dengan cara duduk wajib menurut madzhab Hambali, dan ini As-Sa'di rahimahullah membenarkan ini dan ini benar. Kemudian kita tambahkan ya, tasyahud akhir juga termasuk wajib berbeda dengan pendapat As-Sa'di rahimahullah. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah limatan adalah takbir-takbir peralihan, takbiratul intiqal. Naam. Takbiratul intiqal. Ini madzhab Hambali. Takbir-takbir peralihan ya, takbiratul intiqal. Ini madzhab Hambali. Naam. Sebenarnya kita pelajari pada sifat salat bahwa madhab Syafi'i, pendapat Malik, Abu Hanifah ya, jumhur madhab Syafi'i, pendapat Malik, Abu Hanifah dan jumhur, termasuk riwayat lain dari Ahmad bersama mereka, bahwa takbiratul intiqal, takbir-takbir peralihan hanya mustahab ya. Yang mengatakan wajib madhab Hambali mengacu pada salah satu riwayat dari Ahmad yang menjadi madhab Hambali, menguatkan pendapat ini dengan kontinunya Nabi SAW pada seluruh salat-salatnya tidak pernah meninggalkan takbiratul intiqal, pada setiap peralihan ya, senantiasa bertakbir. Nah, senantiasa bertakbir kecuali tasmi' ketika bangkit untuk i'tidal. Dan Al-Albani rahimahullah menguatkan ya, pendapat ini dengan hadis pria yang keliru cara salatnya pada riwayat Rifa'ah bin Rafi', radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Hakim, bahwa Nabi alaihissalam pada riwayat tersebut memerintahkan bertakbir, takbir intiqal, takbir peralihan kepada pria itu. Nah, riwayat itu dinilai sahih oleh Al-Hakim, disetujui oleh Al-Dhahabi, dan Al-Albani menyetujui keduanya. Al-Albani menilai hadits itu sahih, dan sehingga beliau berhujjah dengan riwayat itu. Dan hadits pria yang salah pada cara sholatnya kemudian diajari oleh Nabi SAW, di situ pada riwayat tersebut, riwayat Rifa'ah bin Rafi', Nabi memerintahkan kepadanya untuk bertakbir, takbir intiqal ketika hendak ruku dan seterusnya. Nah, meskipun itu tidak ada pada riwayat hadis Abu Hurairah. Nah, adapun jumhur memaknai hadis-hadis yang ada bahwa itu bersifat mustahab. Baik. Yang ketiga yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. Nah, jadi memperjelas kembali dari takbir-takbir peralihan yang menguatkan mazhab Hanbali dan didukung oleh Al-Albani rahimahullah, hadis yang dinilai sahih oleh Al-Albani tersebut riwayat Rifa'ah bin Rafi' tentang sahabat yang tidak tahu tata cara salat yang sah yang benar, kemudian diajari oleh Nabi SAW. Pada riwayat Rifa'ah bin Rafi' ada perintah, yakni Nabi alaihissalam mengajari, merintahkan kepadanya untuk melakukan takbir-takbir peralihan, termasuk perintah membaca tasmi' ketika bangkit untuk i'tidal. Subhanallahi wa hamdih. Ya. Tetapi jumhur ulama, antara disebut Syafi'i dan yang lainnya, menjawab bahwa hadis itu, perintah pada hadis itu bermakna mustahab. Tidak berarti bahwa semua yang disebutkan di situ wajib atau rukun. Buktinya pada riwayat Rifa' bin Rafi' tersebut, selain perintah takbir, takbir intiqal, takbir peralihan, dan perintah tasmi' ketika bangkit untuk i'tidal, di situ juga ada perintah baca doa iftitah. Pada riwayat Rifa' bin Rafi', ya, memang ada hal-hal yang dia riwayatkan yang tidak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah semuanya rukun. Semuanya rukun, syarat dan rukun. Riwayat Rifa' bin Rafi' ada tambahan-tambahan riwayat yang tidak ada pada hadits Abu Hurairah, di antaranya perintah takbir peralihan, perintah tasmi', bahkan ada di situ perintah baca doa iftitah. Padahal sudah lewat, ya, bahwa jelas-jelas doa iftitah hanya sunnah dan tidak ada yang mengatakan wajib. Ini menunjukkan bahwa tidak semua pada riwayat Rifa' bin Rafi', tidak semua yang diperintahkan Nabi SAW pada riwayat Rifa' bin Rafi' wajib, apalagi rukun. Nah, maka itu Syafi'i dan yang bersamanya jumhur tetap memaknai jika memang itu sahih riwayat itu, maka dimaknai itu hanya perintah yang bersifat mustahab. Jelas. Kemudian yang ketiga yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah termasuk wajib dalam sholat, yaitu bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim satu kali pada ruku', dianggap sebagai zikir wajib pada ruku'. Lebih dari satu kali hukumnya sunnah. Lebih dari satu kali hukumnya sunnah. Yang keempat disebutkan Sa'di rahimahullah imatan bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la satu kali pada sujud. Ya, zikir wajib pada sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la. Lebih dari satu kali hukumnya sunnah. Yang kelima bacaan Rabbighfirli satu kali pada duduk antara dua sujud. Ya. Bacaan. Rabbighfirli satu kali pada duduk antara dua sujud. Sebagai zikir wajib pada duduk antara dua sujud. Satu kali. Lebih dari satu kali hukumnya sunnah. Nah, ini poin keempat. Poin keberapa? Poin ketiga, keempat dan kelima. Ya. Zikir wajib pada ruku' Subhanarabbiyal Azim satu kali. Zikir wajib pada sujud Subhana Rabbiyal Ala satu kali, dan zikir wajib pada duduk antara dua sujud Rabbighfirli satu kali. Nah, tiga perkara ini, poin ketiga, keempat dan kelima tersebut sesuai madhab Hambali. Madhab Hambali yang rajih dalam poin ketiga, keempat dan kelima tersebut, yang rajih adalah madhab jumhur, termasuk Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan itu yang jadi madhab Syafi'i, dan juga salah satu riwayat dari Ahmad, yang riwayat lain dari Ahmad, bahwa zikir ruku', zikir sujud, dan duduk antara dua sujud hanya sunnah dan makruh ditinggalkan. Ya, sunnah dan makruh ditinggalkan. Ini terjemah An-Nawawi dan Asy-Syaukani dalam kitab Ad-Darari. Ini yang tampak bagi kami pada pembahasan yang terakhir masalah ini, bahwa pendapat jumhur lebih kuat. Wallahu a'lam. Dan telah kita kupas ya secara meluas, secara detail ya pendalilan masing-masing, dan tampak pendapat jumhur lebih kuat karena hadis Uqbah bin Amir yang dijadikan dalil pada madhab Hambali untuk mewajibkan Subhana Rabbiyal Azim dan Subhana Rabbiyal Ala. Hadis itu dhaif. Perintah Nabi SAW untuk menjadikan zikir itu pada rukuk dan sujud dhaif. Puncaknya hadis yang sahih, perintah Nabi alaihi salatu wassalam, wa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, adapun ruku' maka agungkanlah Rabbmu. Tetapi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas hanya dengan zikir subhana rabbiyal azim. Sebagaimana kata An-Nawawi, mengagungkan Allah, dan ini wadih, jelas, mengagungkan Allah tercapai dengan zikir apapun yang disyariatkan pada rukuk. Ya. Dengan zikir-zikir yang lainnya, yang warid dari Nabi SAW. Ya, itu termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus subhana rabbil azim. Pengagungan Allah tercapai dengan zikir-zikir yang warid dibaca, itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara pada hadis yang sama, saat Nabi memerintahkan, di awal hadis Nabi melarang untuk baca Quran ketika rukuk dan sujud. Kemudian Nabi memberi solusi. Wa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun rukuk, solusinya adalah agungkan Rabb. Sudah dijelaskan tadi, tidak harus subhana rabbil azim. Wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a. Maka bersungguh-sungguhlah kalian berdoa. Ya. Maka bersungguh-sungguhlah berdoa pada saat apa? Saat sujud. Nah. perintah bersungguh-sungguh banyak berdoa pada saat sujud. Justru yang diperintahkan banyak berdoa. Nah, dan tidak diperintahkan berzikir dengan zikir sujud subhanahu wa ta'ala, ya, yang diwajibkan oleh mazhab Hambali. Ataupun zikir yang lainnya yang waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi disuruh banyak berdoa. Ya. Nah. Doa masalah. Baik. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada zikir yang wajib pada sujud. Subhana rabbiyal a'la, ada pun yang lainnya. Andaikan kita ingin memaknai hadis tersebut, bahwa perintah pada hadis tersebut dan hadis itu sahih, perintah itu menunjukkan wajib zikir pada rukuk dan sujud, maka seperti kata Ibn al-Munzir, salah satu dari zikir-zikir yang warid pada rukuk dan sujud mewakili, tidak harus subhana rabbiyal azim pada rukuk dan tidak harus subhana rabbiyal a'la pada sujud. Ya, salah satunya mewakili jika memang dikatakan wajib. Jika membaca salah satu dari zikir-zikir itu, tidak harus subhana rabbiyal azim pada rukuk dan tidak harus subhana rabbiyal a'la pada sujud, maka itu sudah dianggap melaksanakan kewajiban. Tetapi tampak, ya, dalam memahami hadis itu hanya menunjukkan mustahab. Karena justru ketika Nabi memberi solusi perintah pada rukuk untuk mengagungkan Allah, perintah pada sujud untuk banyak berdoa, bukan perintah berzikir. Yang menunjukkan tidak wajib zikir berarti sama antara rukuk dan sujud, hanya mustahab. Nah, begitu pula halnya dengan zikir duduk antara dua sujud. Nah, memang tidak ada hadis yang memerintahkan. Jadi kesimpulan yang rajih mazhab jumhur, mazhab Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan juga salah satu riwayat dari Ahmad, bahwa zikir rukuk, sujud dan duduk antara dua sujud hanya sunnah dan makruh ditinggalkan. Nah, pada pelaksanaannya sudah kita lewati pada sifat sholat. Ya. Selain zikir tersebut pada rukuk, ada zikir-zikir lain yang warid dari Nabi SAW. Seperti kata Al-Albani rahimahullah, ya, terkadang mengamalkan subhanahu rabbil azim, terkadang mengamalkan zikir lainnya yang warid dari Nabi pada rukuk, begitu pula pada sujud. Adapun pengingkaran Al-Albani rahimahullah, mengingkari penggabungan seluruh zikir itu, jika terkadang, ya, seseorang menggabungkan untuk memanjangkan rukuknya atau sujudnya, menggabungkan beberapa zikir, subhanahu rabbil azim digabungkan yang lainnya, subhanahu rabbil a'la digabungkan yang lainnya, itu diingkari oleh Al-Albani, maka pengingkaran itu lemah. Pengingkaran itu lemah, telah datang dari Asy-Syafi'i, ya, dalam Al-Umm. Nah, makna tersebut, ya, menggabungkan zikir-zikir tersebut, Nawawi membenarkan hal itu. Jadi bisa bergantian terkadang, ya, bisa juga ketika hendak dipanjangkan digabung, ya, zikir-zikir itu. Nah, dan itu semua mustahab, wallahu a'lam. Tersisa bacaan sami'allahu liman hamidah bagi imam dan munfarid, bacaan Rabbana lakal hamdu bagi imam, makmum dan munfarid. Namun ini kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Majelisnya sudah panjang. Barakallahu fiik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Fadhlallahu subhanahu wa ta'ala, hamdika syarra la ilaha illa anta. Assalamualaikum.